Bray. Polos aja jangan lebay. Semua bisa cincai. Uy, kita santai kayak di pantai. Jangan panik, bawa santai. Buru-buru, jangan sampai. Lebih baik kita mulai aksi dengan hati damai. Sudah bukan zamannya hadapi masalah dengan hati gundah. Panik luar biasa, kena kemana-mana, gak karuan jadinya. Malah nambah masalah, malahan makin susah. Hati-hati salah langkah, malah bikin hidup goyah. Seradak seruduk, sikut kiri, sikut kanan. Gak peduli sekitar, yang penting bertahan. Lupa kalau hidup itu enggak sendirian. Gak sadar orang lain banyak yang kecipratan. Akhirnya kebablasan, akhirnya kebingungan. Akhirnya terdampar sendiri, tak ada bantuan. Berharap ada sokongan dari sobat, dari teman. Tapi karena salah jalan, malah jadi menjauhkan. Jangan, jangan begitu. Ingat dia yang satu, Allah, Allah yang Maha Tahu. Serahkan padanya, minta petunjuknya. Ayo bawa santai, Bray. Polos aja jangan lebay. Semua bisa cincai. Tuh kita santai kayak di pantai. Jangan panik, bawa santai. Buru-buru, jangan sampai. Lebih baik kita mulai aksi dengan hati damai. Ingat-ingat, hey, ada Allah, hey. Paling baik, hey, paling tahu, hey. So balik lagi, hey, balik kesini, hey. Deketin Allah, curhatin sepuas mungkin, hey. Masalah itu cilik, pasti sabi dihadapin. Curhat sama Allah, paling saik kita lakonin. Jadi hadapi semua and then keep going moving. Because Allah itu selalu always pasti nolongin. Sudah cukup, sudah lari terus cari masalah. Belajar menghadapi dengan sekuat tenaga. Hadapi saja, lalui saja. Ini perjalanan hidup semua manusia. Yakini saja, berani saja. Level kita akan dinaikkan pada akhirnya. Bukan malah mundur, lalu menyerah. Bukan malah tersungkur, lalu pasrah. Jangan, jangan begitu. Ingat, dia yang satu. Allah, Allah yang Maha Tahu. Serahkan padanya, minta petunjuknya. Ayo bawa santai, Bray. Polos aja jangan lebay. Semua bisa cincai. Tuh kita santai kayak di pantai. Jangan panik, bawa santai. Buru-buru, jangan sampai. Lebih baik